Salamu, tetapi kita. bisa mengapa berjumpa. Awal bahagia berakhir merana. Bukan karena salahku, bukan karena salahmu, cinta yang sedang bersemi haruskah berakhir.